Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Hari ini kita akan mengkaji surat An-Nur ayat 48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum iza fariqum minhum mu'ridun. Apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah kondisi kaum munafik yang telah kita kaji kemarin di ayat 47 dan hari ini di ayat 48 adalah lanjutannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan iza talabu ila itba'il huda, ketika mereka diminta untuk mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Rasulnya, a'radu anhu, mereka menolaknya dan mereka sombong untuk mengikutinya. Di dalam tafsir Inspirasi kita menemukan kemunafikan sebagaimana kekafiran akan menimbulkan keangkuhan dan sikap reaktif menolak setiap kebaikan. Tetapi sebenarnya apa konsekuensi dari keangkuhan dan reaktif ini? Kita menemukan munafik, kafir, menderita di dunia dan tersiksa di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, begitulah Allah dan Rasulnya. Cinta kepada semua makhluknya. Dia mengajak semua umat manusia untuk menikmati indahnya Islam, untuk menikmati indahnya iman, untuk merasakan kebahagiaan di dunia sebelum merasakan kebahagiaan di akhirat. Mereka diajak, walaupun sudah jelas mereka munafik dan Nabi Muhammad tahu si A si B munafik, tetapi Nabi Muhammad tetap menilai mereka sebagai seorang mukmin, bahkan menilainya sebagai mukmin sejati dengan satu harapan dan satu pinta. Semoga kemunafikan itu sirna dan keimanan yang kamuflase atau berpura-pura tadi menjadi begitu nyata dan hakiki. Inilah cinta, inilah kasih sayang Allah, inilah rahmat yang disebarkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di studio telah hadir Ustaz Perdana dan Ustaz Fadri akan mengkaji lebih jauh bagaimana cintanya Nabi Muhammad dan bagaimana reaktifnya kaum munafik. Kami persilahkan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik kajian kita di setiap harinya. Karena di pada hari ini di ayat ke-48 dari surah An-Nur, kembali kita diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih seputar tentang sikap orang-orang munafik, yang salah satu sikap mereka itu adalah kalau diajak ya untuk memutuskan perkara, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, iza fariqum minhum mu'ridun, maka kemudian mereka adalah orang-orang yang menolaknya. Menarik di ayat ini karena sekali lagi ini menjadi salah satu cara kita untuk bermuhasabah, untuk kemudian introspeksi diri, melihat kembali kepada diri kita, apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Ketika kita mengatakan diri kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi ternyata di dalam keseharian kita, ketika kita diajak untuk salat, kita menolak. Ketika kita diajak untuk membaca Al-Quran, untuk birid, untuk melakukan kebaikan, kita menolak. Ketika kita diajak untuk hal-hal yang sifatnya adalah merupakan perintah dan anjuran beragama, kita menolak. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dahulu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sikap orang munafik seperti ini, kenapa kemudian mereka menolaknya? Ini menjadi salah satu muhasabah kita. Mereka menolak untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul, untuk mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, adalah karena mereka tidak yakin dengan segala aturan dan ajaran Allah beserta Rasulnya. Ini yang pertama sekali. Jadi sebenarnya orang munafik itu adalah orang-orang yang tidak punya keimanan, tidak punya keyakinan. Ya, ini adalah titik tolak dan landasan yang begitu sangat penting yang membedakan antara seorang muslim dengan yang lainnya. Orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya 100% kepada Allah dan Rasul, percaya kepada syariat Allah dan juga syariat Rasulnya. Ya. Dan ketika ada orang-orang yang tidak percaya kepada aturan Allah dan Rasulnya, maka kemudian mereka tidak akan pernah mau untuk melaksanakannya. Jadi wajar ketika Al-Quran menggambarkan iza farikum minhum, sebahagian besar daripada mereka tidak mau. Ya. Dan yang menariknya lagi, di penutup dari surah An-Nur ini kita akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala tentang satu gambaran lain, ya. Ada yang terang-terangan menolak dan ada yang lain dengan cara yang begitu halus. Qad ya'lamullahu allazina yatasallaluna minkum liwaza. Ya, Allah cukup tahu, Allah sangat tahu sekali ketika sedang berkumpul bersama, ya. Orang-orang beriman, ini orang-orang munafik satu persatu, permisi wahai Rasul saya mau ke belakang, gak balik lagi. Permisi wahai Rasul saya ada kesibukan, gak balik lagi. Ya, jadi memang ada yang langsung terang-terangan, fariqu minhum mu'ridun, tidak mau menerima, ada dengan cara yang lain, takut dicap sebagai orang munafik, tapi dengan tetap juga dengan sikap munafik mereka itu, pelan-pelan mundur dari majelis Rasulullah SAW. Atau di dalam ayat lain dikatakan, ya, ketika mereka keluar dari majelis Rasul, mereka mengatakan, siapa itu rupanya tadi yang bicara, ya. Jadi memang seperti inilah gambarannya. Ketika keyakinan itu sudah tidak ada, maka banyak sekali tingkah yang aneh-aneh yang dilakukan. Ini menjadi muhasabah kita bahwa pada saat kita tidak yakin kepada Allah dan Rasulnya, tingkah kita juga nanti akan aneh-aneh. Cukup menjadi muhasabah kita masing-masing. Silakan sahabat. Baik sahabat inspiratif, rahimakumullah. Pada ayat ini, jikalau kita kontekskan pada permasalahan kehidupan kita sehari-hari, baik permasalahan kenegaraan, bahwa krisis terbesar suatu masyarakat, suatu bangsa atau peradaban, yang kita katakan top level crisis adalah bukan masalah krisis moneter yang menjadi masalah, bukan korupsinya yang menjadi masalah sebenarnya. Cuman adalah praktek-praktek atau kultur kemunafikan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Krisis moneter itu adalah buah dampak atau akibat dari asbab-asbab yang kita lakukan. Asbab yang kita lakukan itulah yang kemudian menghantarkan kita pada krisis moneter. Asbab itu pula yang kemudian mengantarkan kita pada keadaan negara kita yang saat ini, yang kita katakan dalam keadaan luar biasa krisis moralnya yang berakibat kepada dampak ekonomi. Jadi kemunafikan yang dipaparkan dalam Al-Quran ini sebenarnya, termasuk dalam ayat ini, bagaimana kemudian kemunafikan itu tidak hanya pada konteks manusia, Tuhan aja dikibulin, kurang lebih begitu. Nabi Muhammad aja melewat, rokib dan atid kanan-kiri, aduh, ke laut aja, kurang lebih begitu. Apalagi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan antar manusia, politik pencitraan, antar partai, dan semua pola-pola, maaf jika kita katakan ini adalah proses atau praktik jual diri. Ketika begitu datang pemilu, maka foto di mana-mana, orasi, empati yang dibangun di masyarakat luar biasa, tapi datang begitu tiba-tiba. Jadi, yang kita tambahkan di sini adalah bagaimana arogansi personal ataupun kelompok komunal itu satu bentuk dari penolakan. Ini kan sudah dipraktekkan oleh komunitas iblis ketika penciptaan Adam. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Penolakan terhadap apa yang dipastikan kebenaran oleh Allah. Dan ini bicara tentang hukum adat Rasulullah. Jikalau kita menolak itu, berarti adalah sebuah arogansi kita. Sehingga akhirnya apa? Semoga kita tidak menjadi iblis atau minimal kawan iblis. Karena hanya itu kategori buat orang-orang yang menolak sebenarnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sikap kontraproduktif atau reaksionis, atau yang dikatakan tadi oleh Ustaz Zainal adalah reaktif, ya. Menolak hal-hal yang positif. Orang-orang yang menolak zona positif dalam dirinya, maka dia akan sampai pada zona negatif. Itu udah begitu hukum alamnya. Jikalau kita menolak bagaimana kita rajin, ya pasti kita jadi orang-orang yang malas dan tidak akan menjadi orang yang sukses. Maka daripada itu, marilah kita menjadi pribadi yang hadir dan menerima secara utuh kebenaran dari langit, yaitu Allah yang sudah mengetahui A sampai B, Z, dari dulu, sekarang, dan masa yang tidak terbatas. Itulah kebenaran yang telah ditetapkan Allah. Dan mari kita menjadi orang-orang yang produktif, proaktif tentang apa yang disampaikan itu. Terima kasih pendengar yang dimuliakan Allah. Dari dua narasumber dapat kita ambil kesimpulan bahwa munafik itu memiliki dua perangai di sini. Apabila dia semangat dan rajin, wa yura'unan nas, maka dia akan berlaku sombong. Tapi apabila dia malas, maka dia pun akan meninggalkan kewajiban agama. Umat Islam itu rajin bekerja sungguh-sungguh, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi suatu manifestasi iman dia kepada Allah, supaya dia lebih menjadi abdan syakuro, dan dia tidak mengenal kata malas, karena Islam identik dengan kesungguhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.